Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, ikhwa dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah wa marfu'an, dan sampai kepada Rasulullah SAW sabda beliau, al-kalimah al-hikmah dalatul mu'min, fahaythu wajadaha fahuwa ahaqu biha. Rawahu Tirmidzi wa qala Gharib wa Ibnu Majah. Kalimah hikmah, kalimah yang mengandung kebenaran, kalimat yang hak, ucapan yang benar, adalah barang temuan bagi seorang mukmin. Dimanapun itu dia dapati, maka dia lebih berhak terhadap kalimat tersebut. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan beliau katakan Gharib, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qal, innal faqih haqqal faqih man lam yuqannitin nasa min rahmatillah wa lam yurakhis lahum fi ma'asillah wa lam yu'amminhum min adzabillah wa lam yada'il qur'ana raghbatan anhu ila ghairihi innahu la khaira fi ibadatin la ilma fiha wa la ilma la fahma fihi wala qira'ata la tadabbura fiha. Dan dari Ali juga radhiyallahu an, beliau katakan, seorang faqih yang benar-benar faqih, seorang alim yang benar-benar alim, adalah orang yang tidak menjadikan orang putus asa dari rahmat Allah, tetapi juga di sisi lain dia tidak memberi keringanan dalam kemaksiatan kepada Allah. Ini umat bermaksiat, orang dalam kemaksiatan dia gampang-gampangkan. Gak apa-apa, ini Allah Maha Pengampun, ini begini. Bukan itu orang alim. Maka dalam rahmat Allah dia tidak membuat orang putus asa, tapi dalam murka Allah, dalam azabnya, yakni maksiat, dia pun tidak menggampang-gampangkan. Dia tidak membuat orang aman, tidak membuat orang merasa aman dari azab Allah. Sifat seorang alim pula tidak meninggalkan Quran karena benci, tidak senang kepadanya, dan lebih mengutamakan yang selain Quran, meninggalkan Quran karena baginya ada yang lebih penting, lebih berguna dari Quran. Kata Ali, tidak ada kebaikan dalam suatu ibadah yang tidak ada ilmu padanya, dan tidak ada gunanya ilmu kalau tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar, dan tidak ada gunanya bacaan kalau tidak dibarengi dengan tadabbur. Dua riwayat ini dibawakan oleh Al-Imamul Hammam, Syekhul Islam rahmatullahi alaih. Yang pertama, al-kalimah al-hikmah dhalatul mu'min, fa anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Dalam riwayat ini hikmah, kalimat yang benar atau itu ro'yu yang benar, pendapat yang benar, maka itu dhalatul mu'min, barang temuan bagi seorang mukmin. Dhalah itu asalnya barang hilang yang ditemukan, itu dhalah. Makanya terkait larangan di masjid, Rasulullah melarang an yansuda rajul dhalatahu fil masjid. Dhalah diumumkan di masjid dilarang. Saya kehilangan jam tangan, mereknya ini, sifatnya begini-begini. Asyahid dhalah. Dhalatul mu'min itu barang temuan bagi seorang mukmin, pendapat yang benar, ucapan yang benar. Arti dari riwayat ini, karena seorang mukmin, sifat seorang mukmin adalah selalu berusaha mencari kebenaran, selalu tahari, berupaya semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan untuk sesuai dengan kebenaran, untuk mendapati kebenaran itu. Baik itu hikmah dalam ucapan, kebenaran dalam ucapan, perkataan, atau itu kebenaran dalam af'al, perbuatan. Ini perbuatan itu perbuatan yang benar, amalan yang benar. Kedua-duanya, dalam ucapan atau perbuatan, kalau itu memang benar, itu yang dicari oleh seorang mukmin. Itu yang dia bersungguh-sungguh, serius untuk mendapatinya. Dan jika dia dapati, maka dia lebih berhak dari yang lainnya. Oleh karena itu, Allah memuji orang yang diberi hikmah. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Dan yang diberi padanya hikmah, kebenaran dalam perbuatannya, kebenaran dalam ucapannya, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Nas'alullah min fadli. Dengan demikian, hadis menjelaskan bahwa termasuk sifat seorang mukmin, sifat yang seharusnya ada pada seorang mukmin, patut dia hiasi dirinya dengan sifat itu, terkhusus ketika si mukmin ini adalah talibul ilm, seorang penuntut ilmu, adalah selalu mencari dan mengutamakan hikmah, kebenaran dalam setiap ucapannya, dalam setiap perbuatannya. Dengan itu dia tidak akan berbuat semaunya. Dia tidak akan lakukan sesuatu semau hawa nafsunya. Perkaranya bukan mana yang dia senangi, yang dia cocoki atau tidak. Bukan. Tetapi baginya mana yang sawab, mana yang benar. mana yang hikmah mencocoki kebenaran. Maka hikmah martabat yang paling tinggi pada hikmah, ulama sebutkan adalah selama itu ada di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian itu ada dalam hadyu sahabah, ada dalam bimbingan contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana perbuatan mereka, bagaimana tindak tanduk mereka, bagaimana ucapan mereka, fatwa mereka, dicari oleh seorang mukmin. Itu yang dia ingin tahu untuk dia praktekkan, dia pegangi pada dirinya. Kemudian setelah itu hadyu, contoh ucapan, ini penjelasan perbuatan dari a'immatul Islam, imam-imam ulama Islam dari tabi'in, atba' tabi'in dan ke bawah. Itulah hikmah. Hikmah muktasabah. Hikmah yang bisa dicari. Hikmah yang bisa dipelajari. Kamu pelajari, kamu baca, kamu dapati dari penjelasan sunnah, sahabat, dan a'immatuddin dari para ulama Islam. Oleh karena itu, hikmah juga didefinisikan dengan beberapa makna, antara lain ma'ruf mereka katakan wad'u syai' fi mawdhi'ih allaiqi bihi, meletakkan sesuatu tepat di tempatnya yang layak memang untuknya, maka itu hikmah. Atau meletakkan sesuatu di tempatnya yang layak sesuai dengan tujuan-tujuan mulia, sesuai dengan tujuan baik yang terpuji, diletakkannya sesuatu itu di tempatnya. Tentunya dengan ini dia berbeda dengan kedzaliman, lawan daripada zulm, meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Ibadah yang seharusnya untuk Allah diletakkan, diberikan kepada selain Allah, syirik, zulm. Nah, maka dengan ini hikmah lebih dari sekedar keadilan. Hikmah lebih dari sekedar keadilan. Maka al-hakim, hakim, orang yang hikmah, bijaksana, penuh hikmah, pasti dia adil. Adil di dalam tasarrufnya, dalam tindak tanduknya, dalam tutur katanya, dalam amal perbuatannya, meletakkan suatu pada tempatnya. Bedanya, hikmah bukan sekedar meletakkan sesuatu di tempatnya, baik itu ucapan atau perbuatannya, namun juga tujuan mulia tadi, tujuan terpuji yang diinginkan dengan diletakkannya sesuatu itu di tempatnya. Dari situ, orang terkadang meletakkan sesuatu di tempatnya dan adil dia memang di situ, tetapi kurang hakim. Bisa jadi dia kurang hikmah ketika kurang memperhitungkan tujuan yang baik, tujuan terhormat, tujuan yang mulia dengan meletakkan sesuatu itu di tempat tersebut. Perbuatannya, ucapannya untuk membawa maslahat, untuk menekan mafsadah, menekan kejelekan atau madorot, kerusakan yang dikhawatirkan. Ini hikmah. Lebih dari sekedar adil. Mungkin orang adil tapi kurang memperhitungkan maslahatnya, mafsadahnya. Makanya hikmah lebih daripada sekedar adil. Lebih jauh perhitungannya. Tadi tujuan dia hitung sisi kemaslahatan dan mafsadahnya. Al-Muhim, athar riwayat ini mengajarkan untuk seorang mukmin itu, ini babnya adalah ihtiramul haq. Ihtiram al-haq, untuk kita diajari menghormati kebenaran. Ketika itu memang benar, hormati, terima, hargai, lakukan, amalkan. Hatta itu dalam perkara-perkara duniawiyah. Jangankan itu perkara akhirat, perkara duniawiyah. Kalau memang kamu keliru, tindakanmu yang ini gak tepat, salah, dan temanmu yang itu menunjukkan ini begini-gini, dan dia yang benar, kamu tahu dia yang benar, hormati kebenaran itu. Dengan kamu terima, iya memang kamu yang benar. Betul-betul, aku memang keliru ini, aku salah. Dididik kita untuk ihtiram kepada al-haq, kepada shawab, kepada hikmah. Itu yang dimaksud. Agar orang tidak menolak atau mengingkari kebenaran hanya karena bukan dari dia, karena bukan dia yang bicara, karena bukan dia yang menunjukkan. Maka karena itu kemudian dia tolak. Atau dia dustakan, dia ingkari, enggak ada, enggak benar, wow ini begini-begini. Ada 1001 alasan untuk orang berdebat. Intinya dia ingin menolak. Bukan sifat seorang mukmin, terlebih itu talibul ilm, bukan sifatnya. Seorang talibul ilm harus belajar dari perkara-perkara kecil bahkan, dalam perkara-perkara duniawiyah hatta, untuk yahtarimul haq wa ahlah, yahtarimul haq wa sahibahu, menghormati kebenaran dan orangnya yang membawa atau menyampaikan kebenaran itu. Hormati. Belajarlah kita untuk menghargai dan menghormati al-haq. Dahulukan dan utamakan itu dari segalanya, sehingga terbiasa ketika kebenaran itu disampaikan ringan bagi kita untuk menerimanya, gampang untuk kita tunduk dan mengikuti kebenaran tersebut. Itu yang dimaksud. Kita jelaskan demikian karena sebagian orang mendudukkan riwayat semacam ini bukan pada tempatnya. Dhalatul mu'min. Al-hikmah. Dhalatul mu'min. Kemudian dia tafsirkan ke sana kemari. Yang dia maukan adalah kebenaran itu boleh diambil dari siapa saja. Maka boleh kamu belajar dari siapa saja. Kesana larinya. Hikmah itu barang temuan seorang mukmin. Dia yang lebih berhak. Maka terima, harus diterima. Makanya lihatlah siapa, apa yang disampaikan. Jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Lihat apa yang tersampaikan. Kalau itu benar, kamu terima. Jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Kalau memang itu benar, terima. Baiknya ambil. Salahnya kamu buang. Enggak usah kamu ambil. Dan ini manhaj munharif. Ini manhaj yang menyimpang. Bukan demikian a'immatus sunnah mendidik kita. Bahkan Allah dan Rasulnya pun tidak demikian mengajari kita. Bukan untuk itu. Beda jauh. Arah riwayat itu kemana mereka seret dengan paksa ke arah mana yang mereka maukan dengan hawa nafsunya. Babnya bukan itu. Bukan boleh mengambil belajar dari siapa saja. Kalau dari siapa saja enggak akan Ibnu Abbas, Ibnu Sirin, dan A'immatul Islam menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Seperti Ibnu Abbas katakan, dulunya kami begitu orang mengatakan qala Rasulullah, langsung kami masang telinga, langsung didengar tunduk-tunduk begini. Ini bicara sudah. Tapi begitu terjadi fitnah, banyak ini penyimpangan, kami enggak mau dengar, enggak mau terima kecuali dari orang-orang yang kami kenal. Itu pula yang Ibnu Sirin katakan. Ilmu ini agama, maka perhatikan dari siapa kamu ambil agamamu. Itu perkara yang muntahi. Sudah finish dan selesai perkara yang baku yang dijelaskan oleh a'immah. Mereka tahdir. Keras mereka ingatkan agar orang itu tidak pasang telinganya kepada siapa saja, apalagi mendatangi majelis semaunya orang yang tidak dia ketahui agama, akidah, manhajnya seperti apa. Karena memang bukan itu babnya. Riwayat ini dhalatul mu'min tadi, kita dididik menghormati kebenaran, menghargai kebenaran dan orangnya. Kalau itu benar, dengar, terima. Enggak usah kamu debat. Enggak usah kamu tolak dengan cara-cara yang hina. Ada saja untuk ngeles dan menghindar. Ya anu tapi ini, enggak tapi ini, begitu, begini. Alah, selama itu benar, sami'na wa ata'na, selesai. Hormati. Nah, maka dengan itu sifat seorang thalibul ilm harus selalu belajar menghormati kebenaran, hikmah dalam ucapannya, hikmah dalam perbuatannya. Kemudian athar Ali radhiyallahu ta'ala an. Al-faqih haqal faqih. Al-faqih. Al-faqih bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah. Faqih yang dimaksud orang yang faham, mengerti makna-makna Quran dan sunnah fiqih. Maka semakin orang faham terhadap nusus Quran dan sunnah, dialah afqahun nas, dialah a'lamun nas, orang yang paling berilmu, paling alim, paling faqih. Di dalam ayat di At-Taubah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Falaula nafara min kulli firqah, kalau saja sekelompok dari setiap kelompok itu ada yang bertafaqquh, belajar ilmu din, ilmu kitab, wassunnah. Baik itu kelompok yang nafirah atau kelompok yang qa'idah, yang duduk. Liyundhiru qawmahum idha roja'u ilaihim. Baik itu yang pergi ataupun yang menetap. Kalau itu yang pergi, maka maknanya gak pantas semuanya pergi berangkat jihad. Semestinya ada kelompok yang tafaqquh fid-din. Siapa? Mereka yang pergi ini. Artinya perginya untuk tolabul ilm. Jihad dalam tolabul ilm. Berangkat meninggalkan negerinya ke negeri lain. Ke masyayikh, ke majalis ulama. Untuk mengajari kaumnya ketika kembali, ketika mereka kembali ke kampung halamannya setelah menuntut ilmu sekian waktu, mengajari kaumnya, ini ilmu yang kami dapati, dakwah. Atau kelompok yang menetap ini berangkat jihad, perang, yang menetap ini belajar agama, gak berangkat tapi untuk memperdalam ilmu agama, sehingga ketika yang pulang ini kembali diajari oleh ini yang dari jihad tadi mungkin sekian bulan, sekian tahun dalam peperangan, kembali diajari oleh mereka yang tinggal. Nih, ini akidah, fiqih, dan lain sebagainya. Maka al-fiqh, al-fiqhu fid-din. Al-ilm bihududi ma'anzalallahu ala rasulih. Ilmu tentang batasan yang Allah turunkan kepada rasulnya. Ali katakan al-faqih haqqal faqih, orang yang benar-benar faqih, man lam yuqannitin nas min rahmatillah, tidak kemudian dia membuat orang putus asa dari rahmat Allah, tapi juga tidak membuat orang bebas semaunya dalam kemaksiatan, maka ini juga sifat seorang alim. Adapun orang yang tidak berilmu atau kurang ilmunya, akan lebih menguatkan salah satu dari dua sayap ini, dua sisi ini. Kalau faqih, haqqal faqih seperti Ali katakan, yang benar-benar alim mengerti nusus Quran wa sunnah, seperti sayap burung mengepak seimbang, sehingga bisa terbang dengan tenang, gak jatuh, di langit. Dari dua sisi ini. Tapi yang gak ada ilmunya, atau kurang ilmunya, gak seimbang sayap ini. Imma dalam sisi taqnit min rahmatillah, dibuat orang itu putus asa dari rahmat Allah, atau tarkhis fi ma'asillah, menggampang-gampangkan orang dalam kemaksiatan kepada Allah, sehingga yang ini membesarkan pintu roja dan mempersempit pintu khauf, pintu takut. Makanya kata Ali, walam yu'amminhum min adzabillah, tidak membuat orang itu merasa aman dari azab Allah. Dari murkanya. Bab roja, pintu roja, tidak dia buka lebar-lebar semaunya. Sehingga dibuat orang itu sudah. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, Allah itu begini, begini, di dibesar-besarkan bab rojaknya. Yang maksiat terus dalam kemaksiatannya, pelanggaran demi pelanggaran, dan itu banyak dilakukan oleh beberapa dai penyeru pada kesesatan. Orang dibiarkan dalam profesinya yang maksiat, orang dibiarkan dalam dosanya, enggak apa-apa yang penting kamu begini. Dan dibawakan nusus-nusus yang ke arah sana. Misalnya, kamu lihat, perempuan zania saja diampuni oleh Allah, masuk surga akannya karena seekor anjing yang diberi minum olehnya. Roja. Nah, yang penting kamu sedekah, yang penting nyantuni, masya Allah masih nyantuni anak yatim, ini itu, berbuat baik begini. Profesinya, pekerjaan dia, amalan dia yang maksiat dosa dibiarkan. Bukan kemudian dinasihati, haram ini enggak boleh, tinggalkan. Ini maksiat kepada Allah, melanggar syariatnya, enggak ada. Dan itu bukan seorang alim sifatnya yang seperti itu. Dan ada banyak yang seperti itu. Di sisi lain, juga dia tidak membesarkan pintu al-khuf. Hanya pintu khuf yang dibesar-besarkan. Mempersempit pintu roja. Dan ini yang dikenal dengan nama al-wa'idiyah. Hanya melihat nusus yang bicara tentang ancaman-ancaman Allah, azabnya, yang berbuat ini, dosanya ini, murka Allah, azabnya ini, ancamannya ini. Hanya itu yang dia besarkan. Maka kafir yang melakukan ini, murtad keluar dari agamanya. Nah, dibuat orang itu sempit, dan hanya melihat ancaman dan azab Allah. Tidak ada rojaknya, tidak ada harapan, ampunan, rahmat Allah. Ini enggak disinggung. Sehingga keluar dari sini orang-orang yang tajam dalam pengkafiran, mudah-mudah mengkafirkan orang, karena sempit pandangannya, besar melihat nususul wa'id, ancaman-ancaman yang dalam Quran dan Sunnah. Al-Mu'min seperti tadi, al-khawf dan roja tidak seimbang padanya. Itu bukan sifat seorang alim. Seorang alim ini dan itu, ya ini, ya ini. Tidak membuat orang putus asa dari rahmat Allah, terutama pelaku-pelaku maksiat besar, pelaku dosa. Nah, kita ingat kisah rahib yang sampai akhirnya dibunuh oleh pembunuh 99 jiwa. Genep 100 dengannya. Karena membuat orang putus asa, wah dosamu terlalu banyak, gak mungkin kamu diampuni oleh Allah. Membuat orang putus asa. Nah, dia pula tidak memberi rukhos, keringanan dari kemaksiatan kepada Allah. Beberapa dai yang menggampang-gampangkan kemaksiatan. Boleh, ini boleh, itu boleh. Sampai dalam satu wawancara, sebagai contoh saja, ada dai besar, kondang, dan dia sempat jadi imam khotib masjid Kuba atau Kiblatain, lupa saya. Kalau enggak Kuba, Kiblatain di Madinah. Namanya Dr. Saleh Al-Mughamisi. Enggak tahu sekarang apa masih tetap. Syahid bahwa dia tipenya begini. Al-Mu'min gampang-gampangkan orang, lah enggak apa-apa, labas, ini, itu. Nah, dan kalau acara fatwa, acara ini, bebas, suara penanya, hatta itu perempuan, live, terdengar oleh siapapun yang mendengarnya, dari TV atau itu radio. Masyaikh dan ulama kita tidak demikian. Di zaman Syekh bin Baz masih hidup, Syekh Shalih Al-Utsaimin masih hidup. Nah, kalau fatwa, ada bernamij, Nurun Al-Darb namanya, tanya jawab, langsung, live memang, tapi kita pendengar, misalnya kita setel radio, kalau penanya itu perempuan, kita gak dengar suara si penanya. Jadi diminta oleh Syekh, kalau itu perempuan, kalau laki kita dengar. Syekh, aku fulan bin fulan, aku dari kota ini, laki. Aku punya problem begini, gini, gini, gini, ini, bagaimana jawabannya? Lalu beliau jawab. Tapi kalau perempuan kita enggak dengar. Jadi Syekh minta si penanya telepon langsung kepada operator. Kita enggak dengar. Kita pendengar radio, enggak dengar suara dia. Setelah dia tanya, operator ini langsung tanyakan ke Syekh dan itu yang kita dengar. Syekh, ini ada penanya perempuan, dia punya problem begini, begini, begini, begini, bagaimana jawabannya? Lalu kita dengar sabda Syekh, begini, begini, begini. Suara wanita itu enggak perlu kita dengar. Dijaga. Fitnah. Begitu para ulama kita. Ini enggak. Tabarokar Rahman sudah terbuka. Bahkan seperti siapa, Al-Arifi, juga dai kondang, Dr. Al-Arifi, kalau belum selesai itu pertanyaan atau si penanya belum puas dengan jawabannya, tanpa sungkan, tanpa malu, tanpa risih, dia katakan, perempuan ini si penanya, kepada si penanya, nanti setelah acara bisa hubungi Japri ke saya, nomor saya ini. Isyhada. Dakwah dengan cara seperti apa, seperti ini? Siapa yang dia tiru? Muhammad Al-Arifi, ma'ruf. Asy-Syahid kembali kepada Al-Mughamisi. Suatu ketika ada seorang ibu tua telepon ke dia. Ya Syekh, aku mau menyampaikan sesuatu padamu. Silakan, silakan, kata dia. Sebelumnya jazakallah khair, banyak terima kasih saya. Anak saya banyak terpengaruh kepadamu. Karena dia seringnya rokok yang dibahas itu, hal-hal yang melunakkan hati, akhlak ini itu, rokok. Dulu anak saya ini sulitnya minta ampun kalau disuruh sholat, kalau disuruh ke masjid. Sekarang Masya Allah rajin ke masjid. Nah, sekarang Masya Allah baktinya sama orang tuanya betul-betul berubah, dan itu karena sering mendengar ceramah-ceramahmu begini, gini, gini. Dan dia sangat-sangat senang, sangat-sangat terpengaruh olehmu begini. Cuman ada satu yang mengganjal dalam hatiku, kata si ibu ini. Apa itu wahai ammah? Sampaikan aja, sampaikan. Anakku dulunya halik, dicukur jenggotnya, anak muda. Walhamdulillah sekarang Masya Allah jenggotnya lebat, dia pelihara jadi multazim, jadi orang yang, anak yang istiqomah. Nah, dia sangat Masya Allah lah ketaatannya. Nah, yang mengganjal dalam hatiku, engkau yang jadi toladan, kamu yang jadi panutan, kamu yang jadi ini, malah yang mengganjal engkaunya sendiri halik. Mesti cukuran jenggotnya habis. Apa-apaan ini, kata si ibu ini. Dia bingung. Dia bingungan. Ini para ulama khilaf masalah melebatkan jenggot. Ini bagaimana hadisnya. Terkadang diriwayatkan begini, kesana kemari. Inti yang dia sampaikan, maka aku sampaikan kepadamu, wahai ibu, dan kepada anakmu. Ambil perkataanku, jangan kau tiru aku. Terang-terangan dia katakan demikian. Ambil perkataanku, jangan kau tiru aku. Yang penting yang aku sampaikan. Ambil. Adapun aku, jangan kau anggap, jangan kau jadikan toladan. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhim, kembali kepada penjelasan Ali. Jangan seorang alim itu tidak seimbang, tidak dalam sisi khauf adab ataupun roja. Tetapi hadza wa hadza, dia pertimbangkan, lebih tahu hakim. Jika orang ini ketakutan karena dosa-dosanya, ya dibesarkan hatinya dengan roja. Allah itu Maha Pengampun. Biasanya saat orang itu sakit parah, mau mati, seringnya orang itu ketakutan dan hampir putus asa dari rahmat Allah. Enggak mungkin aku diampuni. Hingga dosa-dosanya dia sudah saat hidup bagaimana. Semacam ini perlu dibesarkan, na'am, rojanya. Allah si akhi, insyaAllah khair. Rabbak Maha Pengampun, Allah itu Rahim. Berhusnudzonlah kepada Allah. Perlu demikian. Karena dia hampir putus asa kondisinya. Di sisi lain yang sedang dalam gemerlap hidup, sedang foya-foya sedang ini perlu diingatkan, hati-hati. Nah, jangan kamu merasa aman dari azab Allah, dari murkanya, takutlah, begini, begini. Itu yang perlu diperbesar. Dilihat mana yang lebih dibutuhkan oleh seseorang. Nah, itu mungkin secara umum. Terakhir mungkin yang Ali katakan, ibadah tidak ada baiknya kalau itu tanpa ilmu, dan itu ma'ruf, karena ilmu adalah imamnya amalan, penentu. Tidak akan ada manfaatnya ibadah itu tanpa didasari ilmu, sia-sia. Karena namanya imam, makmumnya, ibadahnya, amalannya harus ngikuti imam. Tanpa itu enggak ada gunanya, tidak ada artinya ibadah. Begitu pula ilmu tanpa pemahaman, enggak ada gunanya. Hanya belajar, tapi tidak mengerti apa yang dia baca, apa yang dia pelajari. Sebagian orang membaca hanya untuk tabarrukan, supaya dapat barokahnya. Di beberapa pondok, ma'had, dibaca Bukhari itu, Sahih Bukhari, dari awal hingga akhir. Qala al-imamu Bukhari, haddathana fulan, qala haddathana fulan, amba'ana fulan, an fulan, qala Rasulullah, amba'ana fulan, fulan, qala Rasulullah, sampai akhir. Tujuannya supaya dapat barokah. Isi hadis ini apa, kandungannya bagaimana, dalam akidah apa yang harus dia yakini, dalam ibadah amalan dia harus seperti apa, yang harus dibenahi, muamalahnya, akhlaknya, atau yang lainnya, sama sekali enggak paham dia. Yang penting dibaca. Enggak ada gunanya. Buat apa ilmu kalau tidak ada pemahaman? Kamu sendiri enggak ngerti apa yang kamu baca, itu seperti himar. Allah contohkan seperti keledai. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Keledai yang hanya bisa bawa kitab. Isi kitab ini apa, kandungannya apa, keledai itu enggak paham, dia hanya membawa kitab itu di punggungnya, di obroknya. Dia enggak paham apa isi kitab ini. Tercela. Inti yang diinginkan supaya kamu faham apa yang diajarkan Allah dalam ayat ini, apa yang diajarkan Rasulullah dalam hadis ini. Kalau itu kabar, berita, wajib diimani kebenarannya, diterima, diyakini, tentang yang lalu, tentang yang akan datang, kiamat, rinciannya. Kalau itu perintah, amalkan, larangan, tinggalkan. Demikian tujuannya, itu yang lebih inti. Dan itu sifat seorang alim, berusaha untuk faham. Makanya sebagian ulama salaf menangis kalau belum faham, tidak mengerti suatu masalah. Karena itu bukan sifat seorang alim, tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dicontohkan, disebutkan oleh Allah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wafaqallahul jami' lima yuhibbu warda, salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.